Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang sangat besar adalah hidayatul taufiq yang kita senantiasa meminta kepada Allah di dalam salat-salat kita. Minta supaya ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang lurus. Doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhan nas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara kenikmatan yang sangat besar yang wajib untuk senantiasa kita syukuri dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, perintah kepada mereka orang-orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan sebuah kitab, yaitu Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Kita mengambil penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita masih dalam pembahasan tentang ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah mengajak manusia kepada kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang mana kita telah mengetahui bersama bahwasanya kalimat tauhid merupakan inti dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari rasul yang pertama Nabiullah Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah mereka adalah sama, mengajak umat manusia untuk memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاهُوتِ. Inilah inti dakwah para rasul alaihimu salatu wassalam, mengajak umat manusia beribadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi at-tauhid, menjauhi kesyirikan, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita terakhir pada hadisnya Sahal ibn Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang panjang terkait tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, tatkala memegang bendera perang pada perang Khaybar. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, ma yustafadu minal hadith, beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadith tersebut. Faidah yang pertama, kata beliau rahimahullah, fadilatun zahiratun li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini keyakinan yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, keutamaan yang sangat nampak pada diri Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memiliki keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diyakini oleh ahli sunnah, akan tetapi tidak menjadikan seorang itu kemudian menjadi ghulu. Artinya ghulu mengangkat kedudukannya Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi manzilati Rabb. Fi manzilati Rabb. Mengangkat kedudukan Ali radhiyallahu ta'ala anhu pada kedudukan Rabb, yang disembah, diibadai, berdoa kepadanya dan seterusnya. Tidak demikian. Inilah prinsip ahlus sunnah. Berbeda apa yang dilakukan oleh mereka dari kalangan ahlul bid'ah minas syiah. Kemudian kata beliau, wa syahadatun minar rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimualati lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batina. Dan juga persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Tentunya yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan minal hawa, akan tetapi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali radhiyallahu ta'ala anhu tentang kecintaan Ali kepada Allah dan Rasulnya, dan juga keimanan yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu kepada Allah dan Rasulnya, baik zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Langsung persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua. Faedah yang kedua, itsbatu anna Allah yuhibbu aliya'ahu mahabbatan taliqu bijalalihi kasairi sifatihi al-muqaddasah al-karimah. Faedah yang kedua menetapkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan anna Allah yuhibbu aliya'ah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala? Adalah mereka humul mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-muttaqun. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'ulai aliya'uhu. Mereka adalah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, melakukan amalan-amalan salihat, bukan hanya sekedar pengakuan saja. Mahabbatan taliku bijalalih. Kecintaan sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang suci. Barakallahu fikum. Sehingga pada faedah yang kedua kita menetapkan sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala li'awliya'ihi, kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, hirsu sahabati alal khairi wa tasabukuhum ilal a'mali salihah. Semangatnya para sahabat alal khairi untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian yang kedua, berlomba-lombanya mereka para sahabat untuk melakukan amalan-amalan salihah. Inilah sifat mulia yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mereka terus berlomba-lomba untuk melakukan al-khair, melakukan kebaikan. Mereka tidak mau ketinggalan dengan satu kebaikan. Mereka terus berlomba-lomba untuk melakukan al-a'malus salihat, untuk melakukan amalan-amalan salihat. Kemudian faedah yang keempat, masyru'iyatul adabi indal qital. Disyariatannya al-adab, yaitu beradab. Indal qital, tatkala berperang. Ini diantara kesempurnaan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berperang pun diajarkan adab. Apa diantara adab berperang? Watarkil toish, itu meninggalkan sikap gegabah, ya. Tidak serampangan. Yang penting maju, yang penting berani. Tidak seperti itu, ya. Tapi pakai perhitungan, hati-hati, Barakallahu fikum. Wal aswati muz'ijati allati la hajata ilaiha. Dan juga tidak menggunakan ucapan-ucapan atau teriakan-teriakan yang jelek. Kalimat-kalimat la hajata ilaiha yang tidak dibutuhkan, ya. Seperti mencaci sesembahan mereka, ya. Atau menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang sangat jelek, ya. Ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berperang. Kemudian yang kelima, faidah yang kelima. Amrul imami umalahu birrifqi wallin min ghairi dha'fin wala intiqasi azimah. Perintah imam, itu seorang imam, itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan para sahabatnya, ya, kepada bawahannya, birrifqi walin. Ini dalam berperang diperintahkan untuk apa? Birrifqi walin, dengan cara lemah lembut. Ajak dulu mereka ke dalam Islam, terangkan keutamaan Islam, jelaskan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Ya. Min ghairi dha'fin, tanpa menampakkan kelemahan dan juga intiqasi azimah, ya. Atau apa, hilangnya kekokohan, ya. Kurangnya kekokohan, ya. Tetap menampakkan kekuatan tapi menghadapi musuh dengan birrifqi walin. Barakallahu fikum. Faidah yang keenam, wujubu da'wati ilal islami la siyama qabla qitalil kuffar. Wajibnya mengajak kepada Islam, terlebih-lebih sebelum memerangi orang kafir, ya. Terlebih sebelum memerangi orang kafir. Yang pertama, ajak dulu mereka kepada Islam, jelaskan apa itu Islam, terangkan apa itu Islam. Inilah peperangan yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala mereka enggan, tidak mau masuk Islam, bahkan menentang, mencaci maki Islam, menghinakan Islam, baru diperangi. Inilah perang yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan perang yang dilakukan oleh mereka ha'ula'il khawarij, kaum teroris, ya. Perang min ghairi adab, perang tanpa adab, ya. Bukan dengan lemah lembut tapi dengan kekerasan, ya. Yang penting kafir mereka sikat, ya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketujuh, ana man imtana min al-qabuli da'wati min al-kufari wajaba qitaluh. Baru orang yang tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima Islam, minal kufar, dari kalangan kufar, baru di situ wajib untuk diperangi dengan adab-adab yang dijelaskan di atas tadi. Kemudian yang berikutnya, anna da'wata, faedah yang kedelapan, anna da'wata takunu bitadriji fayatlubu minal kafiri awalan ad-dukhul fil islami bin nutqi bisyahadatain thumma yu'maru bifaraidil islami ba'da dhalik. Faedah yang kedelapan, bahwasanya dakwah hendaklah dilakukan dengan cara tadrij, bertahap, ya. Di dalam berdakwah, dakwah secara umum, bukan hanya kepada orang kafir saja. Dakwah kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, dakwah kepada keluarga kita, ke anak kita, ke istri kita, ke orang tua kita, bude kita, pakde kita, dan seterusnya, hendaklah dilakukan dengan cara at-tadrij, bertahap. Ya. Kemudian kata beliau, fayatalubu minal kafir. Kalau orangnya kafir, maka yang pertama kali meminta kepada orang kafir supaya masuk ke dalam Islam. Ya. Minta kepada orang kafir supaya mereka masuk ke dalam Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Tsumma yu'maru bi fara'idil Islam ba'da dzalik. Kemudian mereka diperintahkan untuk menjalankan fara'idil Islam, kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Salat, setelah salat zakat, puasa, berhaji. Ya. Ini setelah apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Dari kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Barakallahu fikum. Karena di dalamnya ada rukun. Di dalamnya ada konsekuensi yang harus dijalankan tatkala seorang hamba mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini faedah yang ke-8. Ya. Disebutkan oleh Syekh, hendaklah seorang yang mengerjakan dakwah berdakwah dengan cara apa? Tadrij, bertahap. Ya. Bertahap. Ya. Dijelaskan dari yang terpenting terlebih dahulu. Birifqil walin, dengan cara lemah lembut. Ajak mereka untuk mengikuti tauhid. Ajak mereka untuk ittiba'ur rasul dengan cara yang benar, dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, min usuli aqidati ahlus sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Dr. Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk prinsip yang ke-9. Al-aslut tasi'. Prinsip yang ke-9, seorang ahlus sunnah, seorang salafi. Kita telah melewati prinsip yang ke-8. Prinsip seorang ahlus sunnah, mereka adalah at-tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan tentang karamah para wali. Telah kita bahas siapakah yang dimaksud dengan awliyaullahi tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita masuk prinsip yang ke-9, ittiba'u ma jaa fi kitabillahi as-sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Prinsip yang ke-9 adalah ittiba', mengikuti apa yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Kitab Al-Qur'anul Karim, as-sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang datang dari sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti secara batinan wa zahira, secara batin, ya, batinnya ini juga. Yang kedua, zahira, secara apa? Zahir. Ya. Inilah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya, inilah prinsip ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti al-kitab wa sunnah zahiran wa batina. Bukan hanya zahirnya saja, bukan hanya penampilannya saja, tapi juga apa? Batinnya. Karena zahir itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Zahir ya, itu menggambarkan apa ada yang ada di dalam hati. Maka kalau batinnya itu mengikuti as-sunnah, zahirnya pun akan nampak. Inilah tarikahnya ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, "Thumma min tariqati ahli sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Batinan wa zahira wa tiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar wa tiba'u wasiyati rasuli sallallahu alaihi wasallam haythu qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa 'azu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah." Kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemudian min tariqati ahli sunnah wal jamaah, di antara jalannya ahli sunnah wal jamaah, jalannya seorang salaf. Ya. Apa itu jalan mereka? Mengikuti athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batinan wa zahira. Baik secara batin maupun secara zahir. Inilah jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin, mengikuti jalannya as-sabiqin al-awwalin, para sahabat, minas sabiqin al-awwalin, baik minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan al-ansar. Wa tiba'u wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mengikuti wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati," wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan jalannya al-khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di, mereka yang telah mendapatkan petunjuk min ba'di setelahku. Kata Nabi SAW, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, dengan jalan tersebut, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, terkhusus al-khulafa'u ar-rasyidin. Kemudian Nabi melanjutkan, wa'adhu 'alaiha binawajid, dan gigitlah oleh kalian sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini adalah kinayah, perintah supaya siddatut tamassuk bisunnah. Artinya supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dan waspadalah kalian, wa muhdatsatil umur. Waspada dari apa? Dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla bid'atin ubalalah. Karena setiap perkara yang bid'ah itu merupakan balalah, perkara yang sesat. Dengan jelas Nabi SAW perintah kepada kita yang pertama untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua supaya kita benar-benar waspada, hati-hati menjauhi perkara bid'ah dan menjauhi pelaku-pelaku bid'ah. Kita lanjutkan kepada penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, fil istidlal, di dalam pendalilan, di dalam mengambil dalil. Bagaimana prinsip ahli sunnah di dalam berdalil? Yang pertama, kata beliau, ittiba'u ma jaa'a fi kitabillah aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira, mengikuti apa yang datang di dalam alkitab, itu Al-Qur'an. Ini dalil pertama yang digunakan oleh ahlus sunnah, ya. Ini prinsip penting, prinsip yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Karena di kalangan ahlul bid'ah, tatkala mereka berdalil, mereka akhdhu kalami ulama'ihim. Mereka apa? Mengambil ucapan-ucapan ulama mereka yang tidak didasari dengan dalil. Adapun ahlus sunnah tatkala mengambil fatwa ulama, ya, tatkala melihat fatwa tersebut mabniatun ala dalil, dibangun di atas dalil. Itulah yang diajarkan oleh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Al-sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahira, secara batin dan secara zahir. Kemudian wattiba'u ma kana alaihi sahabatu minal muhajirin wal ansar umuman. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar secara umum. Kemudian yang berikutnya, wattiba'ul khulafa'i rasyidin khususa. Kemudian mengikuti jalannya al khulafa'u rasyidin al khususa, atau khususa, secara khusus, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik fi qawlih. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat bidzalik, telah berwasiat untuk mengikuti jalannya al khulafa'ur rasyidin. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya, itu jalannya al khulafa'ur rasyidin al mahdiyin, ya, tamassaku biha wa 'adzu 'alaiha binawajib. Ini adalah hadis yang sahih, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad, dari sahabat yang mulia Abu Najih Irwad Ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti Alkitab wa Sunnah, mengikuti jalannya para sahabat